Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Para pendengar radio Sahabat Jelangsi, hafizhumullah jami'an. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Ummatul Ahkam. Berkata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, An-Nabi radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada beliau seorang, faqala ya Rasulullah, berkata ya Rasulullah, halaktu, aku binasa. Artinya mengakui sedang berbuat salah, dan kesalahannya adalah beliau melakukan satu pembatal yang sangat fatal, yaitu mendatangi istrinya, jima. Faqala, ma ahlakaka au malak, apa yang membinasakan kau atau ada apa denganmu? Qala, waqa'tu ala imra'ati wa nasa'im, aku mendatangi istriku dalam keadaan aku sedang puasa. Wa fi riwayatin, asabtu ahli fi Ramadhan, ya aku mendatangi istriku di bulan Ramadhan, yakni al-jima. Faqala ya Rasulullah, faqala Rasulullah, sama Rasul menyatakan, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah kau dapati ini memiliki atau memiliki harga untuk membeli hamba saya yang akan kau bebaskan? Qala la, dia bilang tidak ada. Qala fa tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kalau ada tak? Dia bilang tidak ada, tidak bisa, tidak kuat. Kalau fal tajidu it'am sittina miskina, apakah engkau mendapati harta untuk memberi makan 60 orang miskin? Kalau ada tak? Dia bilang juga bilang tidak. Kalau pas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun terdiam. Wa bainama nahnu ala dzalik, ketika kami dalam keadaan demikian, in utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fi tamrun wal araq wal mithal, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberi satu wadah karma, wadah yang terbuat dari dedaunan karma. Qala, aina sa'il, kata Rasulullah, di mana orang bertanya tadi? Qala ana, bila bilang aku. Qala khudh hadha wa tasaddaq bihi, ambil ini, silakan kau bersedekah dengannya. Faqala, a'ala afqara minni ya Rasulullah, apakah diberikan kepada orang lebih fakir dari aku ya Rasulullah? Wallahi, demi Allah, ma bain labatayha yuridlah ratain ahlu baitin afqara min ahli baiti. Tidak ada di antara dua harrah itu bagian tanah tetapi yang maksud di sini adalah Madinah. Tidak ada di tempatku maksudnya yang lebih fakir daripada keluargaku. Madinah adalah termasuk Bani Haratain. Qala wadhika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Nabi pun tertawa sampai terlihat gigi sari beliau sallallahu alaihi wasallam, gigi taring beliau. Tsumma qala at'imhu ahlak. Kalau begitu silakan engkau berikan kepada keluargamu. Para pendengar rahimah dan rahimahkumullah jami'ah, ini masih terkait dengan pembahasan kita kemarin terkait dengan mufsidatus shiyam, pembatal-pembatal puasa. Kita sebutkan kemarin beberapa pembatal puasa dan yang tiga itu terdapat dalam nas Al-Quran. Kata sebutan min rahimahullah al-aklu wasyurbu waljima'. Di dalam hadis ini ada satu faedah penting. Di antara sekian pembatal-pembatal puasa yang ada yang sudah kita baca, khusus pembatal dengan sebab jima itu memiliki kekhususan harus ada kafarah. Kalau seorang sengaja makan, sengaja minum, sengaja muntah dan yang lainnya, dia batal puasanya dan dosa, tetapi tidak ada kafarah. Namun khusus seorang yang batalkan puasanya karena sebab jima, ini ada kafarah. Kafarahnya disebut dalam hadis membebaskan seorang bahasaya, tentunya yang mukminah, yang beriman. Yang kedua, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau yang ketiga jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Namun ikhwan rahimah dan rahimahkumullah, disebutkan oleh Syaikh bin rahimahullah ta'ala, kafarah ini wajib atas seorang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadhan, jima di bulan Ramadhan, dengan tiga syarat. Yang pertama, dia seorang yang wajib puasa. Seorang yang wajib puasa Kemudian dia melakukan semua di bulan Ramadan, di tengah hari Ramadan. Yang kedua, alaikun hunaka muskhitun disawm. Tidak ada di sana penggugur kewajiban puasa bagi dia. Jadi dia tidak dalam keadaan safar dan tidak dalam keadaan sakit. Sehingga kalau seandainya dia dalam keadaan safar bersama keluarganya, kemudian dia di tengah perjalanan safar dalam safarnya di siang Ramadan dalam keadaan sedang puasa, terjatuh ke dalam perkara ini, jima di Ramadan, di siang Ramadan, maka batal puasanya. Tetapi tidak wajib kafarah, karena dia hukum asalnya gugur kewajiban puasa atas dia. Atau seorang sedang sakit, sakit yang dibolehkan dia berbuka. Kita tahu, sudah kita bahas, sakit ada dua. Sakit yang menaun, yang secara medis tidak akan bisa sembuh. Dan sakit yang mungkin sembuh. Dan sakit yang mungkin sembuh ini, sudah kita baca, ada tiga. Yang pertama sakit ringan, yang tidak menjadi rukhsah untuk buka. Hanya pening sedikit, hanya sakit gigi sedikit, itu bukan rukhsah untuk berbuka. Yang kedua, sakit yang agak berat, sehingga berat untuk dia untuk berpuasa. Yang ketiga, sakit yang parah, yang bisa menjadi sebab binasa dia kalau dia puasa. Misalnya golongan yang kedua tadi yang berat baginya puasa, tapi dia maksakan, dia melakukan yang khilaful aula, khilaful afdal, dia berupaya maksakan berpuasa. Dalam keadaan sakitnya itu menjadi rukhsah dia untuk berbuka, dia maksakan puasa. Ya, kemudian di tengah hari Ramadan sedang puasa tersebut, dia mendatangi istrinya, melakukan jima. Maka ini pun tidak terkena kafar. Kenapa? Karena orang ini hukum asalnya gugur kewajiban puasa atas dia. Ini yang kedua syaratnya. Yang pertama adalah dia memang seorang yang wajib berpuasa. Yang kedua, tidak ada perkara yang menggugurkan kewajiban puasa dari dia. Jadi ketika tersebut Ibn Rahimahullah Ta'ala an yakuna al-wat'u fi kubulin aw dubur. Iya, terjadinya al-wat' al-jima' fi kubul aw dubur. Di dubur walaupun itu haram, tapi tetap para menyatakan sama hukumnya dengan kubul. Kemudian yang ketiga, ikhwan rahiman rahimakumullah jami'a, dari penjelasan Lajnah Da'imah menerangkan bahwasanya kalau si istri itu mutawi'ah, bukan keadaan dipaksa, juga berkafarah. di salah satu pertanyaan kepada Lajnah Da'ibah terkait dengan masalah ini. Tidak saya baca semua. Pertanyaan fi syahr Ramadan al-Mubarak. Atghatni syahwati ala zawjati ba'da salat al-fajri. Di bulan Ramadan, kata beliau, kata penanya, syahwatku mengalahkan aku. Syahwat ingin mendatangi istri setelah salat subuh. Wa jama'tuha. Maka pun ia terjatuh ke dalam perbuatan dilarang ini, berjima dengan istri di bulan Ramadan ba'da al-fajr. Fahamal hukum, apa hukumnya? Kata Parlamen Legenda Imam al-Jawab, haitsu dzakara al-mustafti annahu atghathu syahwatuhu fajama zawjatahu ba'da al-fajr bi Ramadan. Falwajib alaihi, itu yang wajib atas dia adalah itqu raqabah, membebaskan seorang hamba saya, tentunya beriman. Fa illam yastati' fa siyamu syahrain mutatabi'ain, jika tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu 60 miskina, jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Dikuli miskin muddu burrin, setiap seorang miskin yang diberi satu mud bur. Qala wa alaihi qada'u al-yawm, dan juga dia harus mengqadha hari tersebut. Badalan an dzalika al-yawm, qadha dan kafara. Qala wa amma al-mar'atu, adapun si istrinya, fa in kanat mutahwi'ah, jika dia melakukannya dengan suka, fa hukmuha hukmu rajul, hukum dia sama dengan hukum suaminya. Wa in kanat mukrahah, tapi kalau dia dipaksa mukrahah, falaysa 'alaiha illa al-qadha, tidak ada kecuali qadha atas dia. Kemudian yang terakhir, para pendengar rahiman rahimakumullah jami'an, disebutkan problema kita di hadis ini juga menunjukkan bolehnya membantu seorang yang hendak membayar kafarah. Orang tadi datang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, disuruh ditanya apakah punya hamba saya atau punya uang untuk beli hamba saya, tidak ada. Apakah mampu puasa 2 bulan berturut, tidak mampu juga. Apa punya untuk beri makanan orang miskin, tidak ada juga. Ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang beri korma, diberikan buat orang ini. Ya, untuk nah, diberikan sebagai kafar. Demikian Allah alam, saya kira cukup. Jazakumullah khairan.